gimana lagi? Macet lagi, sana sini dikerjakan kembali dengan hal yang tidak tepat, maka ini pun perlu diperbaiki kembali. Nah, jadi ini saya buka dulu ya, dan ini cukup menarik, baru kita buka sedikit. Ini baru mukaddimah teman-temannya, baru 5% pembahasan kita. Tapi di sini sudah jam 12 kurang seperempat. Baik. Jadi saya buka ini dulu. Ya, barangkali kita coba kembangkan diskusi dulu. Nanti saya berikan beberapa penjelasan secara ringkas, detail. Kemudian nanti insya Allah dalam waktu dekat saat visanya sudah siap dan diinformasikan bahwa Senin ini insya Allah ya ada pergerakan yang positif untuk kami bisa mendapatkan visa, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita coba untuk berangkat 1-2 hari setelahnya. Mudah-mudahan nanti di Hamburg khususnya kita bisa perdalam dengan berbagai tema-tema yang bisa kemudian kita bahas dan aplikasikan dalam keseharian. Saya coba tahan sebentar, kita coba berinteraksi dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan barangkali atau sudah disiapkan, kita coba dengarkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya coba berikan paparan detail dari pembahasan secara singkat insya Allah. Dan di akhir barangkali kita bisa sama-sama bermohon pada Allah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Baik, saya perkenankan, barangkali ada staf akhir yang sudah mengumpulkan, saya coba perkenankan. Oh, time. Bismillah. Oke. Baik, ini ada pertanyaan masuk. Pertama, Ustaz, bagaimana cara sholat ketika di pesawat? Ya, cara sholat ketika di pesawat. Sedangkan kita tidak tahu waktu setempat. Nah, jangan bawa-bawa kita, mungkin ada yang tidak tahu ya. Ya. Baik, saya punya kebiasaan begini, kita share dulu ya. Jadi yang pertama, ini kan ada dua hal nih. Ada pengetahuan tentang waktu sholat, yang kedua tentang cara sholat. Kita bisa bedakan dulu. Yang pertama, ini mungkin kebiasaan yang boleh jadi kalau baik Anda boleh ikuti, tapi kalau kurang sesuai juga Anda bisa ikuti. Saya bisa ketahui dan saya transit atau tidak pesawatnya di mana ya, misal saya mau berangkat pakai Emirates, oh berarti kalau transit di Dubai ya, waktu Dubai tiba jam berapa, waktu okay. Kemudian dari perjalanan kita ukur, misal saya dari sini, misal saja ini saya berikan gambaran. air dan sebagainya itu digunakan untuk itu, maka dahulukan itu, sedangkan itu dianggap air tidak bisa digunakan, maka Anda boleh tayamum di situ. Kemudian yang ketiga, airnya ada, bisa digunakan untuk hajat yang lain pula. Anda bisa berwudu tapi keadaan Anda tidak bisa menggunakan air karena sakit misalnya. Jadi begitu Anda gunakan kemudian berpengaruh pada kesehatan Anda dan seterusnya. Maka fatayammamu, pada saat itu Anda bisa bertayamum, tayamum. Jadi dalam kondisi ini Anda di pesawat, mohon maaf, di pesawat Anda temukan air, airnya sangat terbatas, Anda gunakan itu, orang lain kesulitan menggunakannya, atau kemudian wudu di pesawat juga ada kesulitan Anda kerjakan di situ, maka Anda boleh tayamum. Nah, bagaimana cara tayamumnya? Sa'id dan tayyibah. Anda gunakan debu, bukan tanah. Jadi tidak harus dari Jerman Anda bawa tanah, kemudian di pesawat, kemudian Anda gunakan. Tidak. Debu bisa melekat dimanapun. Tapi Allah kemudian berikan batasan yang sangat indah. Sa'id dan tayyibah. Debu yang menempel di tempat yang baik. Ya, di tempat yang baik. Di artinya tidak semua debu Anda gunakan. Kalau dibatasi debu, Masya Allah, saya pengen sempurna sekali, Anda tempelkan di knalpot misalnya. Begitu Anda tempelkan, Anda usap-usap dan sebagainya, itu kurang tepat ya. Jadi di pesawat tuh banyak tempat yang baik-baik, ada tempat untuk nampung makanan, Anda buka kemudian tablenya, Anda kemudian dorong sedikit ke depan, Anda tempelkan, bisa. Di kacanya juga bisa, gitu kan? Di kursi depan Anda juga, itu karena ada beberapa turunan yang sama dengan meja, perangkatnya bisa tempelkan juga. Ya, setelah itu Anda lakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kemudian telapak tangan, ada yang kemudian sampai ke siku dan seterusnya. Jadi ini sederhana saja. Setelah itu Anda kemudian sholat mengikuti arah pesawat itu berada. Jadi cukup kemudian Anda bertakbir. Setelah itu seperti biasa dalam keadaan sholat duduk. Duduk boleh dilakukan, tidak harus berdiri, dan jangan Anda paksakan berdiri ya. Anda menimbulkan keributan tersendiri. Baik, ada di dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-103 paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika Anda selesai menuntaskan salat, ya maka silakan berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksudkan adalah banyak zikir di Quran. Bisa baca Quran disebut zikir, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Ya, berdoa disebut zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran disebut dengan zikir, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan salat disebut dengan zikir. Ada sholat setelah sholat. Misal, sholat fardu, selainnya kan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah, sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li zikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Dan zikir dalam keadaan sholat bisa dikerjakan dengan tiga cara. Pertama, qiyaman. Anda sempurna, tunaikan dengan berdiri. Wa qu'udan, gak bisa berdiri karena keadaan tertentu, duduk kerjakan. Ya, kemudian gak bisa duduk, wa 'ala junubikum, Anda bisa berbaring, silakan. Ya, Allah memberikan kenyamanan dalam kita menunaikan ibadah, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Dan jika dikerjakan dengan sempurna, rukun syaratnya karena keadaan yang benar, maka serupa nilainya. Jangan Anda pahami bahwa yang duduk, mohon maaf, dengan yang berdiri itu beda, lebih sempurna yang berdiri, tidak. Lihat keadaannya dan hebatnya, Masya Allah. Ada orang gak bisa berdiri, masih mau sholat. Orang cuma bisa duduk, masih mikirin sholat. Ada orang bisa berdiri dan berlari, gak mikirin sholat. Jadi saya luar biasa ketika Anda bertanya yang seperti ini menunjukkan bahwa Allah menanamkan nilai keimanan yang kuat pada diri Anda. Ya, Anda di perjalanan masih ingat sholat. Ada orang yang tidak berjalan, gak ingat sholat. Bahkan hebatnya ini rumah dia, ini masjid, itu kan? Kemudian speaker masjid ke rumah dia begini, masih gak ingat sholat. Anda di pesawat, jauh dari masjid, dan seterusnya masih mengingat sholat. Semoga Allah muliakan Anda, insya Allah. Saya kira jelas pertanyaan yang pertama. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda. Pertanyaan, di Jerman ini banyak firqah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis Tarbiyah, juga ada pengajian kota dan lain-lain. Jangankan di Jerman, di sini juga banyak. Ya, baik, di beberapa tempat yang lain banyak. Tapi saya ingin luruskan dulu pada Anda supaya membuat istilah yang sesuai ya. Teman-teman begini, ada firqah, ada madhab, ada jam'iyah, itu beda. Ya, jadi jangan sampai kita membuat satu istilah dengan penempatan yang tidak tepat. Ya, sehingga terjadi nanti apa yang disebut dengan mensana in corpore sano. Istilahnya di sana, mikiran Anda ke sono gitu. Jadi enggak nyambung di sini. Sini lihat baik-baik. Ada firqah. Yang kedua ada mazhab. Yang ketiga saya simpan dulu ya. Firqah itu kelompok dalam bidang akidah. Jadi kalau disebut firqah itu alirannya sedang akidah. Ah, di sini sudah bunyi itu. Saya tidak tahu bunyinya apakah bel materi kita selesai atau kita lanjutkan dulu aja ya. Baik. Baik. pengajian tetap berbunyi, pengajian tetap berlalu, biarkan alarm berbunyi. Bismillah. Misal, ini ada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah. Ada firqah Syiah. Ada firqah dulu Khawarij. Misal, ya. Kekinian misalnya ada Ahmadiyah, kekinian ya, Ahmadiyah dan seterusnya. Di aliran-aliran yang mengusung kemudian dalam tema-tema yang terkait dengan akidah memiliki nilai kepercayaan tersendiri, memiliki turunan-turunan konsep kepercayaannya, maka ini disebut dengan firqah. Jamaahnya disebut dengan firqah namanya, firqun. Awas, ini agak sensitif pembahasan, saking sensitifnya di sini ada bunyi-bunyi tuh, pip pip pip ya, supaya kita lebih fokus. Ini firqah, jamaahnya disebut dengan firqah. Jadi kalau cuma satu firqah, kalau jamaah firqah. Ya, firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, yang sekarang kekinian ada Ahmadiyah dan seterusnya. Baik ya, misal. Jamaahnya disebut dengan firqah. Di kelompok-kelompok yang kemudian memiliki pemahaman-pemahaman terkait dengan pemahaman inti dalam hal-hal nilai akidah. Kalau kemudian ditarik dalam kelompok-kelompok yang meruntut pada nilai-nilai fiqih, fiqih di sini, hukum-hukum dalam penerapan syariat, ya, akidah pada keyakinan, praktek akidahnya untuk menuju keyakinan yang kuat disebut dengan syariat, syariat ada ilmu disebut dengan fiqih, maka nilai-nilai untuk menerapkan nilai-nilai fikih memiliki pilihan-pilihan. Pilihannya, ketika Anda ingin praktekkan, saya ambil contoh misalnya. Kita, firqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam, dengan pola Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dengan sunnahnya, melalui tahapan-tahapan beliau sampaikan, bersama jamaah, sinergi bersama-sama keseluruhannya. Secara singkat kemudian, nilai itu kita terapkan. Bagaimana mendekat kepada tuntunan ini? Kerjakan tuntunan Rasulullah SAW. Saya beri contoh sangat sederhana. Nabi mengajarkan, ayo ahlu sunnah sholat. Baik. Sholatnya misalnya, mulai dengan bertakbir. Setelah itu baca iftitah, baca al-fatihah. Al-fatihah misalnya. Al-fatihah. Al-fatihah itu dimulai dengan apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Misal, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ada 70 hadis di dalamnya, 70 hadis bersumber dari Nabi dan bisa dilakukan dengan 4 cara, 4 cara. 4 cara ini bisa jahr, keraskan Bismillahirrahmanirrahim, bisa sir, silent, bismillah secara silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Baik. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirabbilalamin dan bisa yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, yang kedua, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Ini yang keempat. Nah, empat-empatnya ini bersumber dari hadis-hadis. Hadis ini mengacu pada Nabi. Nabi pernah mempraktekkan keempat-empatnya ini. Di ketika semua keterangan ini kemudian diterangkan bersumber dari Nabi, maka ilmu yang membahasnya disebut dengan fiqih. Tapi ketika Anda ingin praktekkan, Anda enggak bisa praktekkan keempat-empatnya karena Nabi mempraktekkan satu di antara keempat ini. Anda enggak bisa dikatakan saya ingin lebih sunnah, ingin lebih maksimal, saya praktekkan keempat-empatnya. Ini jadi imam di Munich kemudian, Anda bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca sama sekali. Nah, kemudian setelah itu, dan seru itu mustahil. Maka Anda mesti memilih imma jahar, sir, tidak dibaca, atau baca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca. Ketika Anda ingin memilih salah satunya, maka diistilahkan dalam fikih disebut dengan ma zahaba ilaihi. Ma zahaba ilaihi. Ya. Pilihan yang cenderung Anda untuk ambil kepadanya. Karena terlampau panjang istilahnya disingkat kemudian dengan madhab, madhab, madhaba ilaihi. Kecenderungan untuk mengambil pendapat yang ingin Anda pilih untuk menunaikan tuntunan sesuai dengan ketentuan dari Nabi SAW bersumber dari Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan. Imam Malik memilih tidak dibaca sama sekali beserta Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad memilih untuk disirkan. Maka ketika saya katakan Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan, maka kita katakan pilihan Imam Asy-Syafi'i jahar. Imam Asy-Syafi'i memilih jahar, maka kita katakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i memilih untuk jahar. mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dalam persoalan fiqih, tatanan mempraktikkan nilai dalam syariat. Maka muncul istilah mazhab Syafi'i, asalnya bukan kelompok sebetulnya, bukan kelompok, asalnya pilihan. Cuman ketika orang mengelompok untuk memilih ini, ada orang mengelompok komunitas pilih ini, pilih ini, pilih ini, diterapkan di tempat masing-masing, maka jadi mazhab, bahkan resmi. Di Libya itu Maliki, di Saudi itu Hambali misalnya, di Mesir, di Syria kebanyakan Syafi'i. Jadi Indonesia dikumpulkan semuanya, maka seakan-akan jadi kelompok dalam kehidupan, bahkan formal dalam kenegaraan, padahal asalnya pendapat fiqih. Maka disebut kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Nah, sedangkan orang-orang yang ikut itu kemudian, teman-teman sekalian, bisa personal, bisa kelompok, bahkan bisa komunitas yang lebih besar. Dalam sifat legal disebut dengan negara. Nah, ketika mengelompok seperti itu, kelompok-kelompok ini ada yang dibenarkan oleh Quran, jika dengan pengelompokan itu bisa membuat energi kita ibadah semakin menguat. Ya, mengerjakan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Jangan sendirian, mengelompok itu bisa lebih kuat. Dalilnya Quran surah ketiga, ayat ke-104, paling kanan di pertengahan. Ya, wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di antara kalian membentuk satu komunitas umat. Yad'una ilal khair, yang dengan itu kompak mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada nilai-nilai yang mulia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran. Bikin komunitas, ayo komunitas. Komunitas pengajian, komunitas Al-Qur'an, komunitas pengkaji hadis. Jadi begitu Anda bikin komunitas, energi Anda pun tersatukan di situ. Ada yang beli kitabnya, ada yang kemudian mengambil petunjuk yang lain, ada yang manggil gurunya, ada macam-macam. Ketika semua bersatu, maka lebih mudah kebaikan akan dikerjakan. Kalau sudah kompak, maka yang maksiat mudah untuk ditinggalkan. Nah, komunitas itu bisa dibentuk dimanapun, bisa di rumah dalam bentuk keluarga. Kompak satu keluarga mengerjakan kemuliaan. Bisa dibentuk di masyarakat. Anda bikin organisasi. Organisasi di masyarakat disebut dengan ormas. Ormas, ormas. Bahasa Arab yang disebut dengan jam'iyah. Sekolah itu kan organisasi, sama, kelompok juga. Di sekolah itu Anda dididik, di sekolah itu kemudian diberikan pakem-pakem, diterapkan nilai-nilai ini. Lebih besarnya lagi negara, daulah. Kalau sudah berbentuk daulah, nilai Islam masuk jadi daulah Islamiyah, syariatnya Islam dan sebagainya. Nah, ini ormas ini adalah, itu kendaraan, itu wasilah namanya. Ya, jadi bukan sistem, bukan manhaj, bukan juga firqah, bukan juga madhab, tapi ini lebih kepada wasilah. Ormas wasilah. Muhammadiyah itu wasilah. Muhammadiyah didirikan Kyai Ahmad Dahlan, ya, tanggal 18 November tahun 1912. Kemudian di situ ada juga Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kyai Muhammad Hashim bin Ash'ari, ya, tanggal 31 Januari tahun 1926. Itu wasilah. Ya, wasilah apa? Wasilah kepada al-khair, ma'ruf, kemudian yanhauna 'anil munkar. Ada Persis kemudian, ada Dewan Dakwah Islamiyah dan seterusnya. Dan setiap ormas-ormas ini mengambil spesifikasi masing-masing. Ya, misal Muhammadiyah lebih concern kepada bidang-bidang kultural, bidang-bidang misalnya sosial, bidang-bidang pendidikan, dia bikin rumah sakit, dia bikin kampus, macam-macam. NU misalnya concern mengangkat pada nilai-nilai turats, ya, hazanah pemikiran tempo dulu misalnya, makhtutat, ya, manuskrip-manuskrip, pengembangan nilai keulamaan dengan pengkajian sifat-sifat yang dasar, ya. Ada kemudian Dewan Dakwah Islamiyah lebih bergerak pada nilai-nilai dakwah. Bagaimana menghadirkan dai-dai berkualitas, dikirim ke pelosok-pelosok, bangun masjid, bangun macam-macam gitu kan. Nah, kalau energi ini disatukan, bagus. Ya, kendaraan boleh berbeda-beda, tapi tujuannya sama ke surga, tapi dengan syariat yang sama. Awas, hati-hati. Ya, berbeda-beda, tapi satu tujuan. Beda kendaraan, tapi satu tujuan. Manhajnya sama semua. Manhajnya menuju pada tuntunan yang benar. Manhaj itu bukan madhab, itu berbeda. Ya. Manhaj itu at-tariqul wadih, jalannya sama. Dengan sama, jalan yang sama, menuju Allah. Ya, turun dari Rasulullah SAW. Cuman kendaraannya berbeda-beda. Dengan kendaraan ini maksudnya untuk disatukan menuju pada tujuan yang sama. Ya, bukan untuk saling mencela, saling kemudian berselisih dan sebagainya. Kalau berselisih itu sudah keduluan sama jahiliyah. Jadi kalau ada orang berselisih sekarang, dia telat sebetulnya. Dia telat. Ya, dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, yang gak akan menang Anda. Baik. Saya sempat ikut beberapa, tapi terkadang saya terpikir lebih baik di rumah dan belajar dari YouTube dengan ulama yang jelas, seperti Ustaz Khalid, Ustaz Abdul Somad, dan juga Ustaz Adi. Tapi ulama itu banyak, teman-teman sekalian. Saya pun sarankan jangan juga dengan saya semata, ada ulama-ulama yang lain. Saya punya keyakinan di Jerman juga ada imamnya, ada muftinya, ya. Jadi jangan batasi pada orang-orang tertentu, karena kita tidak bisa menguasai semuanya. Termasuk saya misalnya, apa saya menguasai semuanya? Belum tentu juga. Jadi ketika saya memiliki kesalahan, siapa yang Anda benarkan? Nah, ini yang paling berbahaya di sini. Ketika Anda mengikuti satu orang saja, pakemnya di situ, dan orang itu salah mengungkapkan, Anda sulit menerima kebenaran dari pihak lain. Tidak ada salahnya anda dengar, anda dengar, anda dengar. Kan kita diberikan oleh Allah filter dalam diri kita. Mana yang bisa kita ambil? Ada akal sebagai filter, ada nurani sebagai filter. Di begitu nilai-nilai tadi, diukur oleh nilai-nilai yang tadi, yang keislaman tadi saya turunkan, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada ukuran kebenaran. Benar di situ ukurannya, maka ambil. Kalau tidak tepat, tinggalkan, sudah selesai. Ya. Nah, jadi poinnya, yang saya ingin sampaikan, sepanjang nilai kebenaran itu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah dengan turunan tadi ada, dari siapapun anda bisa ambil kualifikasinya. Sepanjang orang-orang itu pun dibenarkan oleh nilai syariat kita. Ya, jangan fokus pada satu orang atau satu arah. Ya, jika saya bisa membuat anda lebih baik di hadapan Allah, silahkan belajar. Tapi kalau saya mengajarkan pada anda tidak membuat anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Anda boleh ambil ustadz lain yang lebih baik yang bisa mengajarkan anda pada kemuliaan. Baik ya? Anda sebutkan hal ini orang baik, insya Allah saya kenal beliau, insya Allah. Ya, dan ambil khususnya dalam sirahnya, sirahnya, ya. Sirah itu, masya Allah beliau cukup mendalami di situ. Ustaz Abu Somad juga sahabat juga bagi kita semuanya. Silahkan juga ambil ilmunya. Ya, ada ustaz-ustaz yang lainnya silahkan maksimalkan. Kalau ada kebaikan di saya silahkan ambil. Kalau ada keburukan tinggalkan. Ya. Apakah lewat YouTube lebih baik Ustaz? Atau walau terkadang ilmunya tidak menarik-narik banget, ya lebih baik ke pengajian-pengajian yang ada dengan guru dari orang yang lebih tua saja. Anda sesuaikan saja. Sesuaikan. Kalau misalnya mohon maaf di YouTube ada manfaat-manfaat, anda silahkan ambil. Kalau tidak jelas anda tanyakan kembali. Kalau di lokal anda pengajian dan ada manfaatnya silahkan ambil. Kadang-kadang yang Allah inginkan dari kehadiran anda bukan cuma ilmunya, ada silaturahim. Ya, silaturahim. Saya jauh dengan anda di sini. Anda sakit, apakah bisa saya datang ke tempat anda? Tidak kan? Tapi kalau anda datang ke pengajian dan bertemu teman yang lainnya, diskusi di situ, kemudian anda bisa kasih masukan, ya, dari situ bisa mendatangkan ustadz lain, share dengan teman-teman yang lain, dan pahalanya lebih banyak. Ada, ya, ada pahala silaturahim, bertemu sama-sama, ada silatul afkar, menyambungkan fikiran, ada silatul hub, ya, menyambungkan kemudian cinta kasih, ya, ada silatul mal, menyambungkan sinergi dari segi harta. Bukankah saat kumpul dari dia teman kita sakit nih, butuh bantuan, nah itu muncul semua tuh. Ya, dengan YouTube barangkali beberapa bisa terbatasi, sekalipun manfaat yang lain juga ada, ya. Baik, jadi silah-silah kemuliaan itu silahkan disatukan, disambungkan. Yang tidak ada kan silah sepatu baik, sepatu biru nggak bisa apa-apa, ya. Blue shoe kan. Time. Ustaz, tadi Ustaz jelaskan dari kisah Nabi Yahya alaihissalam bahwa beliau diberi keselamatan saat hidup. Bukankah arti dari yauma wulida adalah saat dia dilahirkan? Teman-teman, kalau anda ingin pelajari bahasa Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu dibagi pada beberapa bagian. Ada yang level dasar. Level dasar itu ilmunya disebut dengan ilmu nahu, baru masuk. Dengan kemudian dilengkapi dengan ilmu sharaf. Ya, di ilmu nahu ada turunan lagi. Yang paling dasar bisa anda bahas kan dalam kaidahnya ada jurumiyah. Paling dasar. Ya, al-kalamu lafzul mufidu bil wadi waqsamuhu salasatun. Al-kalamu lafzul murakkabul mufidu bil wadi waqsamuhu salasatun. Ada ismun wa filun wa harfun. Amal ismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wa'an. Terus didefinisikan. Mengenal apa itu kalimat, kalimat dibagi berapa bagian. Dari kalimat itu kemudian melahirkan apa saja dan seterusnya, itu baru nahu yang dasar. Masuk dari situ kemudian ada berkembang lebih baik lagi, ada sampai ke alfiyah. Alfiyah tingkat paling tingginya mengetahui kaidah-kaidah. Ya, kalamu nalaftun mufidun kastaqim asma filin thumma harfun il kalim wahidu kalimatun wa qalu am wa kalimatun biya kalamun qad yu'am bil jari wa tanidu anida wa al mustadini ismi tamidun hasal bisa fa'ati atat wa ya'if'ali wa nikbalana fi'nu yanjali. Ada turunan-turunannya. Kenapa ini nyambung dengan ini? Maknanya kenapa begini? Kalau disebutkan seperti ini maknanya apa? Kalau harokatnya A maknanya apa? Harokatnya U maknanya apa? Harokatnya I maknanya apa? Perubahannya seperti apa? Dan nanti yang kedua ada yang disebut sorof. Sorof itu ilmu tentang kaidah derivasi kata. Kalau kata ini berubah jadi begini maknanya apa? Misal dalam bahasa Arab anda hafal satu kosakata, anda memahami 12 makna di sharaf. Misal jalasa, orang mengatakan duduk, hati-hati di ilmu sharaf nanti diteruskan yajlisu akan duduk, julisa didudukin, jalis orang duduk, majlis tempat duduk, 12 kata. Jalasa yajlisu jalsan wajilsatan wajalsatan, jalsah dengan jilsah, tulisannya sama, harakatnya beda, maknanya lain. Jalsa duduk yang singkat, begitu duduk bangun lagi, jilsah duduk santai, duduk santai kan, mau minum misalnya kan, minum pengen teh manis, minum dulu walaupun nggak ada misalnya malam ini. Teman-teman, jadi itu bedanya. Nah, nanti ada lagi kata kerjanya, misalnya kata kerja yang past tense, ya, infinitive past tense misalnya kan, past tense disebut dengan fi'il madhi, jalasa fi'il madhi. Bentuknya ada yang pasif, ada yang aktif. Julisa itu bentuknya pasif, jalasa aktif. Ya, yajlisu fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris ada tiga arti di situ. Present, continuous, future. Ya, tapi kemudian ada lagi kaidah lebih dalam nanti disebut dengan ilmu balaghah. Dan ada nahwu, ada shorof, ada balaghah. Balaghah itu ada tiga lagi cabangnya. Pertama adalah ilmu ma'ani, memilih kata-kata sesuai dengan konteks. Kedua, bayan, bagaimana kata yang sesuai itu disampaikan sehingga jelas diterima. Ketiga, badi, badi itu dihias sehingga ketika disampaikan jelas tapi ada hiasan sehingga diterima dengan enak. Kadang-kadang kata-katanya jelas tapi nyakitin. Kamu itu kok jelek banget sih? Jelek gitu kan? Nah, itu kan jelas memang tapi enggak enak keterimanya. Ya. Tapi kalau kita kemas dengan bahasa yang lebih bagus, ah keterimanya juga barangkali akan lebih ringan lah. Kamu itu luar biasa walaupun tidak terlampau tampan. Tidak terlampau tampan lebih bagus kalimatnya dibandingkan dengan kamu jelek gitu ya. Nah, kan itu agak beda, ya. Solihan, kamu memang luar biasa tapi tidak terlampau tampan. Nah, itu kan lebih mudah dikatakan keterimanya enak dibandingkan dengan saya katakan misalnya kamu jelek banget sih, ya sama kucing aja jelekan kamu misalnya. Nah, itu udah enggak enak keterimanya, ya. Nah, teman-teman, di sini saya kembalikan wulida itu bentuk pasif. Pasifnya dari kata kerja past tense. Nah, wa yauma wulida disambung dengan dzaraf depannya. Dzaraf itu penyandaran dari segi waktu. Kaidahnya mengatakan ketika disebutkan dia waktu, waktu bersanding dengan past tense, maka waktu itu akan mengikuti turunannya sampai kehilangan waktunya. Wassalamun alaihi yauma wulida, dijamin diberikan salam yauma wulida. Yauma wulida, wulida yang dimaksudkan di sini, kalau Anda belajar bahasa Arab dasar, walada yalidu wiladatan, lahir, lahir. Baik, lahir menyambung dengan waktu di sini yaum, hari. Kalau bahasa Arab biasa diartikan hari kelahirannya. Tapi kalau Anda terjemahkan pada dengan menggunakan ilmu balaghah, ketika hari ini yauma wulida disambungkan sampai dengan kematian menggunakan wau. Kalau sampai sini saja itu diartikannya dia saat lahir, benar kata-kata Anda tadi. Tapi ketika disatukan kemudian dengan kalimat setelahnya, jangan potong ayatnya. Wa yauma yamutu, wa yauma yamutu. Perhatikan kalimatnya. Ada ataf di sini. Kalimat ini disandingkan dengan kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa proses ini itu berlangsung sampai dengan ke sini. Lihat kalimatnya. Sejak dilahirkan diberikan keselamatan, akan meninggal diberikan. Jadi dari lahir sampai mau meninggal diberikan oleh Allah salam, ketenangan, kenyamanan, keberkahan, keselamatan dan sebagainya. Tapi bukan saat lahir saja. Bahkan orang jahiliyah saat lahirnya belum Islam, ada yang belum Islam. Ya, luar biasa. Dalam arti belum Islam yang saya maksudkan adalah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Begitu walaupun saat lahir dia fitrah, fitrahnya Islam. Cuman fa'abawahu yuhawwidani au yunasrani au yumajisani, dirubah dia keadaannya. Begitu kembali kepada Islam dijamin. Tapi ada anak-anak yang lahir dalam keadaan yang luar biasa. Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Umar dan seterusnya. Lahirnya sudah fitrah, fitrahnya Islam, dirawat dengan baik, selamat sampai akhirnya. Ya. Wa yauma yamut. Yamut ni fi'il mudhari. Present, continuous, future. Bukan saat meninggalnya aja, saat akan meninggal dikasih ketenangan. Kemudian sedang meninggalnya pun enak. Terus meninggal sampai nanti dibangkitkan enak. Wa yauma yub'atsu hayya. Dan ini bukan cuma di sini, teruskan sampai dengan menjelang akan dibangkitkannya di akhirat nanti. Dibangkitkan. Jadi dari mulai dikuburkan sampai kemudian terjadi kiamat, kiamat pontang-panting semua naik ke atas, idza zulzilatil ardu zilzalaha, semua dihancurkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, semua yang isi perut bumi ditampulkan ke atas, goncang sana, goncang sini. Ini tenang aja. Dibangunkan tenang, nyaman, orang lain khawatir macam-macam. Ada yang terjadi suasana yang tidak mudah, ini tenang. Sampai tiba-tiba dia masuk surga, ada yang tanpa hisab dan seterusnya. Jadi cara mengartikan yang ini, Anda lebih baik lakukan pendekatan dengan ilmu balaghah, maka Anda akan temukan turunan maknanya. Ya, saya kira untuk membaca dan mengartikan itu kita tidak cukup untuk melihat terjemahan. Karena kadang-kadang di terjemahan ada bagian-bagian tertentu yang harus didalami lagi. Semacam Iqra, wahyu pertama turun, Iqra, baca. Ya, kemudian di Quran surah 29 ayat 45, utslu, baca juga. Kenapa katanya beda terjemahannya sama? Anda silakan buka Quran surah Al-Alaq, ya. Ayat yang pertama, Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra diartikan bacalah. Bandingkan dengan Quran surah 29 ayat ke-45, utslu, utslu ma uhiya ilaika minal kitab, utslu bacalah. Pertanyaan saya, kok bisa dua kata berbeda, satu iqra, kedua utslu, kok terjemahannya bisa sama? Itu nanti ada turunan ilmu lagi, nanti kitabnya disebut dengan Al-Furuq Al-Lughawiyah, ya, karangan Abu Hilal Al-Askari. Taib. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, saat Nabi Muhammad SAW katanya tidak berpuasa saat Aisyah memasak, lalu Nabi Muhammad SAW berpuasa saat Aisyah tidak memasak, apakah itu akan dibalas? Dan jika saya ingin puasa saat saya ingin buka Senin Kamis, apakah akan dibalas? Taib, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, balasan itu bergantung kepada niat pertama kali. Ya innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan kembali kepada niatnya. Jika dia berniat puasa, kemudian ada kondisi yang mengharuskan dia berbuka, kemudian dia berbuka, ada balasan baginya. Dari niatnya, bahkan dari puasanya. Ya, itu dihitung, dihitung. Ya, saya ambil contoh misalnya hadis di Al-Bukhari menyampaikan idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya udzur, tidak bisa mengerjakan amalan biasanya secara sempurna atau bahkan dia safar dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, oke. Okay. Ini ada dua keadaan. Pertama, salat misalnya. Saya mau safar nih. Enggak usah ke Jerman dah, saya dari Bekasi ke Bandung. Macet luar biasa. Saya istirahat di kilometer 57. Begitu istirahat misalnya, kemudian saya jamak dan qasar. Zuhur dengan asar saya jadikan dua rakaat, dua rakaat. Nah, karena ini saya jadikan jamak qasar, maka sunnahnya enggak saya kerjakan. Ya, jadi jangan terlampau soleh ya teman-teman, kalau sudah jamak qasar, sunnahnya ini tidak perlu dikerjakan. Karena yang empat saja jadikan dua, empat jadi dua, dikurangi jadi dua, masa Anda mau tambah dengan yang sunnah? Nah, saat Anda tidak mengerjakan yang sunnah, itu pahala sholat sunnah tetap diberikan kepada Anda, sepanjang Anda terbiasa mengerjakannya. Bahkan pahala sholat qasar itu sama dengan sempurnanya, empat diberikan pahalanya. Sempurna diberikan. Ya, termasuk dalam konteks ini, Anda mau berpuasa, Anda sudah berniat Senin dengan Kamis, tiba-tiba ada kejadian. Apa kejadiannya misalnya? Bisa macam-macam. Anda diundang, datang undangan, kan? Begitu ada undangan, makanan dihidangkan. Sunnahnya menyambut makanan itu, Anda batalkan puasanya, kemudian Anda menikmati hidangannya. Ya, dan itu Anda dapat dua sekaligus. Masya Allah, pertama dapat pahala puasanya, kedua menikmati hidangannya. Ya, atau yang kedua tadi kondisi seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga Anda bisa praktekkan kekinian, Anda sudah niat puasa, tiba-tiba istri Anda tidak tahu, dia masak, bahagiakan. Bahagiakan istri Anda, makan aja. Dan enggak usah ceritakan. Sebetulnya saya puasa loh, tapi untuk mencintai kamu, aku makan. Enggak juga. Anda tenang aja biasakan, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Sayang terima kasih, engkau masakan. Luar biasa enak ini. Aku cobain ya. Begitu dicobain, sayang enak banget makanan kamu. Padahal asin misalnya kan, itu enggak ada masalah. Penting di situ ada interaksi yang bagus. Anda dapat banyak pahala di situ. Ya pahala banyak, pahala membahagiakan istri di situ, pahala merespon kemuliaan, ada kecintaan rumah tangga terbangun, puasanya udah dapat. Ya, atau sebaliknya, Anda sedang tidak ada makanan, misalnya kan, kemudian saat itu Anda ingin makan, tidak ada, bahagiakan juga. Aku puasa, kamu jangan khawatir, kan? Nanti kita buka sama-sama, terus Anda berikhtiar mencari, itu indah. Dan yang hebat, ada kenikmatan di rumah tangga. Ada dialog, ada kenyamanan. Ya, jadi itu silakan, dan Allah membalas berdasarkan niat kita. Tapi jangan direncanakan. Nanti aku puasa, terus ada undangan, aku buka, dia dapat pahala. Tidak ya, di situ kembali kepada niatnya masing-masing. Allah Ta'ala alam bissawab. Ini mungkin yang terakhir dulu ya, saya coba bacakan. Karena saya mesti mengondisikan kondisi kita agak berbeda. Dari Jerman mungkin masih sore, tapi di sini ada kondisi-kondisi yang berbeda yang harus saya selesaikan. Nanti barangkali detil ini kita coba cari waktu yang luang lagi. Dan mungkin di Hamburg nanti kita bahas lebih luas insyaAllah. Ya, saya sarankan teman-teman, mohon kalau bisa, Anda, saya lihat ada kuesioner untuk menghadirkan beberapa pertanyaan, dan itu sangat bagus, tapi kalau menurut saya, kalau boleh saya berikan masukan, prioritaskan berdasarkan kebutuhan Anda. Ya, baguslah di Eropa bisa dibahas, tapi kadang-kadang teman-teman ingin penasaran, ini kehidupan akhir zaman seperti apa, macam-macam, padahal Anda punya kebutuhan yang lebih urgen sekarang tentang puasa, ya tentang kehidupan yang praktikal. Kenapa Anda tidak pelajari tentang sholat misalnya? Padahal kata Al-Quran, banyak orang sholat tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai hari ini. Dari sekian Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan berkahi dan menjaga Ustaz. Demikian Anda, semoga Allah senantiasa memberkahi dan menjaga Anda dan memberikan kemuliaan lebih daripada apa yang Allah berikan kepada saya. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Apakah benar hikmah itu setingkat di bawah nubuwah sebagaimana yang Allah berikan kepada Luqman? Bagaimana cara kita mendapat hikmah supaya bisa mengambil pelajaran dari kejadian dalam kehidupan kita? Tayyib, Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Baik, terkait dengan Luqman-nya nanti bisa dilihat di Quran surah ke-31, bisa diambil dari ayat ke-12-nya sampai dengan ayat 19-nya. Tayyib, saya mulai dulu dari kaidah hikmah. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah orang-orang itu yang belum paham jalan Rabbmu, ketentuan Rabbmu, ajak mereka dengan penuh hikmah, dengan hikmah dulu. Ya, jadi pertama kali hikmah dulu. wal mau'izatil hasanah, baru nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, jika ada perbedaan silahkan diskusikan dengan baik. Ketika Quran kemudian mengajak, meminta orang-orang, mengajak orang lain untuk mendekat kepada Allah, yang ditampilkan adalah hikmah. Yang paling menarik, orang belajar Quran dengan baik, yang diberikan pertama kali hikmah. Seperti tadi Yahya alaihissalam belajar dari Alkitab, hikmah diberikan pertama kali. Bahkan ketika diberikan hikmah, itu mendapat pemberian yang besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, dia mendapatkan anugerah yang sangat berlimpah. Baik. Kemudian Luqman diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atayna Luqmana al-hikmata an yashkurni. Ya, kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Nah, teman-teman, apa itu hikmah? Hikmah oleh penjelasan para ulama itu dibagi pada dua bagian. Pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Ini bagian pertama. Ya, dalam kata ini muncul apa yang disebut dengan bijak namanya. Antara perkataan dengan perbuatan. Ya, jadi Anda katakan misalnya ayo tahajud. Ketika Anda katakan tahajud, maka sikap Anda pun mengamalkan apa yang Anda sampaikan. Ayo tahajud, andanya tahajud. Ayo sedekah, andanya sedekah. Ayo ke masjid, andanya ke masjid. Ayo berbahagia, Anda sama-sama mewujudkan kebahagiaan itu. Itu disebut dengan hikmah. Di orang-orang ahli hikmah adalah orang-orang yang kata-katanya akan sejalan dengan perbuatannya, atau perbuatannya senafas dengan perkataannya. Jadi ketika berkata A, dia konsisten dengan apa yang dia katakan, dia buktikan melalui perbuatan. Hikmah namanya. Orangnya disebut hakim namanya, hakim, ya hakim, ya orang yang bijak sesuai perkataan dengan perbuatannya. Jadi kalau Anda belajar Quran dengan baik, hadis dengan baik, maka yang pertama kali datang itu hikmah. Apa yang keluar di lisan sama dengan praktikal kehidupannya. Anggota tubuhnya itu mendorong dia untuk berbuat dengan benar. Ya. Mata fungsi mata, Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, melihat yang baik-baik. Orang hikmah, begitu mata yang mau melihat, yang baik yang dilihat, yang gak baik gak dilihat. Dan seterusnya sampai ke ujung kaki. Yang kedua, wa wadhu kulli syai'in fi makani. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan konteksnya, dengan keadaan dia. Baik, Anda misalnya kata-katanya baik. Oke, kemudian ingin diterjemahkan dengan sikap yang baik. Tapi lihat dulu kepada siapa Anda bersikap. Sikap baik pada anak-anak beda dengan pada remaja. Dari remaja beda dengan kepada orang tua. Dari orang tua beda dengan kepada yang lebih sepuh lagi. Jadi ketika Anda menghadapi orang-orang seperti ini, maka sikap hikmah yang kedua Anda bisa menghadapi itu dengan cara yang baik dan sesuai dengan objek atau konteks yang sedang Anda hadapi. Baik, Anda berhadapan dengan orang di masjid beda dengan orang di kantor. Orang di kantor beda dengan tetangga Anda. Tetangga Anda beda dengan orang di rumah Anda, itu hikmah namanya. Jadi begitu Anda bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan sikap yang baik, maka terkumpullah sikap hikmah yang sempurna dalam kehidupan Anda. Pada anak kecil Anda punya sikap, pada orang dewasa Anda punya sikap, pada orang tua Anda punya sikap. Nah, ada orang-orang yang sikapnya sama kepada seluruhnya. Mohon maaf, bahasa kepada orang tua sama dengan anak kecil. Makanya Islam dalam beberapa bagian, nanti kita akan lihat, ada yang tidak disepakati kebiasaan misalnya di barat dengan dalam nilai keislaman. Jangan katakan di Indonesia dulu, dengan nilai keislaman. Misal dalam Quran memanggil ayah itu dengan panggilan yang sopan. Ya abati, ya abati. Ya ada abi, ada buya, ada abati, itu beda. Abi panggilan hormat, abi panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Dan buya ini lebih netral. Ya, bisa sayang kepada genetikal, yang artinya hubungan saya dengan ayah misalnya, atau orang lain yang ilmunya cukup banyak walaupun bukan ayah kita. Ya, Buya Hamka bukan ayah saya secara biologis, tapi ilmunya luar biasa dan saya sayang dengan itu. Saya sebut Buya Hamka, Buya. Kalau Anda ingin gabungkan nilai sayang dengan nilai penghormatan, maka jadi abati. Di Quran, dialog anak dengan ayah itu selalu menggunakan kata abati. Ya abati, ya abati, ya abati. Cek Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102-109. Ketika Nabi Ismail alaihissalam berdialog dengan ayahanda yang Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya manggil bunayya, bunayya, anaknya manggil ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayah, karena hormat dan sayang saya kepada ayah. Disebut hormatnya dan sayangnya, panggilannya panggilan sayang, panggilan hormat. Tuh, silakan cek. Anak kepada orang tua, panggilan hormat, panggilan sayang. Dibalas oleh orang tua kepada anak, panggilan sayang, ya bunay, bunay, panggilan sayang luar biasa. Apa yang terjadi di barat sekarang? Bapaknya dipanggil dengan namanya. Bapaknya Tom disebut Tom. Tom, sini. Kan? Ibunya misalnya siapa? Helen disebut dengan Helen. Helen, sini. Dan seterusnya. Di panggilan nama. Paman disebut dengan panggilan nama. Perhatikan masa-masa lalu. Ya, dibawa dengan nama-nama kemuliaannya. Jadi, dalam adat istiadat, ya, dalam uruf namanya, itu kalau baik sesuai dengan syariat, kita bisa kita adopsi. Kalau tidak baik, tidak sesuai, ini kita tinggalkan, ambil yang lebih baik. Dan berikan contoh supaya memahamkan, bukan mencelanya. Tapi membandingkan, ambil yang baik, yang berikan penjelasan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, itu pilihan. Karena itu, jika Anda muslim yang baik, maka berusahalah untuk mendapatkan nilai hikmah dengan kebaikan. Dengan usaha itu, maka kita akan terlihat perubahan-perubahan dalam hidup. Orang hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika dia menghadap Allah, dia akan lihat, saya dapat undangan dari manusia pakaian bagus. Kenapa ketika dapat undangan dari Allah pakaian saya biasa aja? Makanya ketika dia ada hikmah paling tinggi, menghadap kepada Allah, dia persiapan luar biasa. Pakaiannya bagus, Quran surah ketujuh 31, kan? Kemudian juga persiapannya bagus, wudunya sempurna, Quran surah kelima ayat yang ke-6, sholatnya disempurnakan. Anda ketemu dengan pimpinan di perusahaan, kata-katanya diatur. Kenapa bertemu dengan Allah dalam sholat-sholat Anda, kata-kata Anda tidak teratur? Alhamdulillah dibaca alhamdulillah, siratul mustaqim dibaca siratul mustaqim. Ya, kenapa tidak mau berubah gitu? Karena itu ayo sempurnakan, muliakan. Bagaimana melatih itu semua? Melatih lewat ibadah. Ya, ijtihad merencanakan, jihad dengan aktivitas kita, mujahadah perlawanan kepada emosional kita. Dikumpulkan semuanya itu muncul Quran surah ketiga ayat 142 paling kiri sebelah atas. Anda kerjakan itu naik posisi Anda. Ya, naik lebih mulia. Ya, dekat dengan kenabian. Anda tidak bisa masuk jadi nabi karena mustahil, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Luqman mendapatkan kemuliaan, Imran mendapatkan kemuliaan. Imran bukan nabi, Luqman bukan nabi, tapi nama mereka terukir dalam Al-Qur'an. Ada surah Ali Imran, ada surah Luqman, ada surah Maryam. Ketika Allah berikan hikmah kepada Anda, maka kemuliaan besar akan melekat pada kehidupan Anda. Sekiranya itu, dan barangkali teman-teman tak terasa ya, alhamdulillah ada 1 jam setengah kita kemudian berdiskusi, kita bahas bersama-sama. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan dengan kita berbagi. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit ini lebih mudah untuk mengamalkannya insya Allah. Saya tampung pertanyaan-pertanyaan offline dari Anda, kemudian kita kumpulkan. Insya Allah nanti ketika kami ke Jerman, kita akan coba bahas ya, dan itu bisa kita maksimalkan. Dan saya berharap ada satu sesi di sana nanti, walaupun mungkin di Hamburg atau di tempat yang Anda bisa tentukan, kita bisa merubah keadaan kita, bisa lebih baik, kita bisa berikrar, dan kita bisa lebih mendekat pada tuntunan Islam yang baik. Dan saya harapkan ada perubahan dari tahun ini pada tahun-tahun sebelumnya. Saya tawarkan kepada Anda, kalau nanti ada waktu, kita belajar menghafal Quran dengan cara yang singkat, dan belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk yang sesuai. Sederhana sebetulnya, tapi sangat bermakna dalam kehidupan kita. Ya, saya khawatir Anda bahas yang tinggi-tinggi, tapi kemudian dampaknya kepada kehidupan kita justru tidak terasakan secara maksimal. Saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga setiap energi, waktu, kemudian kesempatan, bahkan biaya yang telah Anda keluarkan untuk Anda hadir di tempat saat ini, menyimak dan sama-sama belajar, insya Allah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasan yang terbaik, dengan surga yang paling indah. Dan saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan, khususnya di akhirat nanti, dan semoga kita bisa bergandengan tangan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sekali lagi ucapkan selamat kepada Anda, karena ta'lim ini, demi Allah saya katakan, dirancang oleh teman-teman khusus untuk Anda. Ya, untuk malam ini, walaupun mungkin yang lain juga terlibat, melihat, menyaksikan, dan belajar. Tapi kalau kami sudah berikan waktu yang sangat luang, kita sama-sama belajar, sampai di sini cukup malam kita belajar dengan Anda, dan ini belum merubah Anda menjadi lebih baik, Anda bisa usulkan kepada saya dengan cara apa lagi saya bisa membantu Anda untuk lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya sudah berusaha maksimal, Anda belum juga dekat dengan Allah, barangkali bukan Andanya yang kurang, sayanya yang kurang bagus dalam menyampaikan, sehingga Anda bisa memilih ustaz lain untuk belajar dengan yang lebih maksimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan saya memberikan saran kepada teman-teman panitia agar selalu kompak, membangun sinergi, dan terutama juga komunikasikan, ini pesan saya, dengan perwakilan pemerintahan setempat di sana, ya di KJRI-nya, sehingga terbangun komunikasi yang baik. Dan insya Allah dengan itu juga hubungan kebangsaannya, pemerintahannya, dan kedatangan kami ke sana pun memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu minkum. Sebelum saya akhiri dengan salam, insyaallah saya akan membawa beberapa buku Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari ke sana. Kalau kita nanti ada sesi khusus, kita bisa pelajari. Kalau tidak, kita berikan sebagai sampel, dan nanti saya berikan berita baik saat kita bersua di sana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.